Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila rahimahullah, ma hiya sifatud du'a'i lil faratis saghir? Seperti apakah atau bagaimanakah sifat doa untuk anak yang masih kecil, bayi yang masih kecil? Mafhum insyaallah, kalau seseorang melahirkan, kemudian beberapa hari atau beberapa saat kemudian Allah takdirkan anak itu meninggal dunia, kita yang mensalatkan, apakah ada doa khusus untuk yang meninggal dalam keadaan masih kecil dan bayi ini? Begitu pertanyaannya. Al-jawab, zakarul ulama'u anna sifat ad-du'a ilil farati ba'da ad-du'a il'am. Para ulama, yang dimaksud adalah para ulama fikih, ya. Para ulama fikih yang dimaksud, bukan ulama hadis. Kalau ulama hadis selalu berpegang dengan hadis kesahihannya dan tidaknya. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama ahli fikih. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa sifat doa atau bentuk doa bagi jenazah yang masih kecil, bayi atau yang semisalnya, ba'dad du'a'il am, setelah membaca doa yang sifatnya umum. Mafhum? Jadi adapun doa yang sudah umum kan sudah kita hafalkan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ini namanya doa am, doa yang sifatnya umum. Kalau masih ada waktu bagi makmum karena imamnya agak panjang atau imamnya ingin membaca, apa yang dia baca setelah selesai doa umum ini? Masih pada takbir yang sama ya. Takbir yang keberapa itu, Ikhwan? Ketiga. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga doa umum tadi kan. Kalau ingin membacakan lebih khusus lagi, setelah selesai membaca doa umum, doanya ini, Allahumma ja'aluhu faratan li walidayhi. Ya Allah, jadikanlah dia anak yang menanti kedatangan orang tuanya. Wa zukhran, jadikanlah anak ini sebagai simpanan, kekayaan. Wa syafi'an mujaban, demikian juga sebagai anak yang nantinya memberikan syafaat dan dikabulkan syafaatnya. Syafian itu memberikan syafaat, mujaban dikabulkan syafaatnya. Allahumma sakil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkanlah timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Sakil itu artinya beratkan. Bihi dengan anak ini. Mawazin, timbangan-timbangan, yaitu timbangan kebaikan. Hima keduanya, siapa ini maksud? Kedua orang tuanya. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan perbanyaklah pahala kedua orang tuanya. Wa alhiqhu bi salihis salafil mu'minin, dan gabungkanlah dia ya Allah dengan salaf kaum mukminin yang saleh. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikanlah dia ya Allah dalam jaminan Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena dalam satu hadis kan disebutkan Nabi pernah ditunjukkan surga, ternyata Nabi Muhammad alaihi salam melihat anak-anak kecil banyak sekali di samping siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Setelah itu ditanyakan kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, mereka adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia di masa atau di usianya yang masih kecil, belum balik begitu. Kemudian waqihi, ingat harokatnya itu waqihi, wawu huruf ataf, ki fi'il amr, dari waqayaki wiqayatan, hi dhamir, dan jagalah dia begitu artinya, dan jagalah dia birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, azabal jahim, azab neraka jahim. Ya Allah, jagalah dia dari azab jahim dengan rahmatmu. Selesai. Kata beliau rahimahullah, fa in da'a bidzalik, kalau dia mau bisa dia baca doa ini. Wa illa, kalau tidak bisa, bi ayyi du'ain yastahdhiruhu, dengan doa apapun yang bisa dia hadirkan untuk dibaca. Ini yang paling penting, penutup dari beliau rahimahullah. Al-amru fi hadza wasi'un. Permasalahan dalam hal ini luas, longgar. Walaysa fihi sunnatun sahihatun. Dalam hal ini tidak ada satupun bentuk sunnah yang sahihah. Yu'tamadu 'alaiha fi dzalik. Yang bisa dipegang dalam hal ini wallahu a'lam bissawab. Jadi barakallahu fikum, pendapat yang lebih baik, lebih berhati-hati dan paling kuat adalah mencukupkan dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang umum tadi sifatnya, tidak ada tambahan apapun. Adapun para ulama ahli fikih yang kemudian mengajarkan doa bentuk doa dalam bentuk seperti ini atau bentuk-bentuk yang lain, mereka pun berpendapat seperti ini bukan tanpa dalil. Mereka juga memiliki dalil, namun dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dalil-dalil yang bersifat umum. Dalil-dalil yang sifatnya umum. Perintah untuk mendoakan orang yang meninggal dengan doa-doa yang baik, kan begitu. Dalil-dalil ini kan sifatnya umum. Memerintahkan, Nabi Muhammad SAW perintahkan untuk memohonkan ampun bagi orang yang meninggal dunia. Kemudian hadis-hadis yang lain menunjukkan keutamaannya. Nah, dari keumuman dalil-dalil inilah para ulama ahli fikih mengatakan boleh ditambahkan seperti ini dan seperti ini. Nah, tetapi wallahu a'lam bissawab, kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.